Oleh karena itu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa qala alaihi salatu wassalam al maru ala dini khalili falyanzur ahadukum may yukhalil. Sesungguhnya seseorang itu ala dini khalilihi, sesuai dengan din, agama yang ini saudaranya, ya, agama yang ini kekasihnya, ya, agama temannya, ya, dia akan terbentuk sesuai dengan yang ini karakter temannya, perangai temannya, sifat temannya. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِفُ. Maka hendaknya salah seorang di antara kalian melihat man yukhalil, ya, dan siapa teman dia, ya, dan dalam mencari teman atau dalam pertemanan, ya, kita juga perlu apa, menyaring, tidak sembarangan ini orang dijadikan sebagai teman, karena teman itu ini sangatlah berpengaruh dalam kepribadian seseorang, dalam yang di kehidupan seseorang. Kalau dia berteman dengan ahlu sunnah, maka dia akan menjadi ahlu sunnah. Kalau dia berteman dengan ahlul bidah, maka dia akan menjadi ahlul bidah. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dengan sanad yang hasan. Wali ba'dihim, oleh karena itu sebagian yakni ulama mengatakan, ya, anil mar'i la tas'al wasal an qarini. Ya. Untuk mengetahui seseorang, jangan bertanya langsung kepada orangnya siapa yang identitas dia. Ya. Nah, kalau yang seorang pencuri, jangan bertanya kepada dia apakah engkau mencuri atau tidak. Nah, dia pasti dia akan mengatakan saya tidak mencuri. Ya. Saya tidak mencuri. Nah, adil barilah tasal wasalan korini. Tetapi tanyalah ini temannya, ya, teman duduknya, teman jalannya, ya. Kalau sekarang ini teman Facebooknya, siapa teman Facebooknya? Nah, ya, apakah ini ahlus sunnah atau ahlul bidah? Nah, ya. Adil barilah tasal wasalan korini. Untuk mengetahui identitas seorang, jangan tanya langsung ke orangnya, ya. Nah, wasalan korini, tapi tanya lagi korinya, siapa korinya, ya, siapa teman dekatnya, siapa teman jalannya, ya. Nah, fakullu korinin bil muqarini yabtadi. Nah, karena setiap korin, ya, setiap korin, setiap teman dekat itu bil muqarin, dengan korinnya, dengan temannya, dia akan yattabi, dia akan mengikuti, ya, dia akan mengikuti. Kalau dia misalnya dia bergaul dengan orang-orang fasik, ya, orang-orang yang melakukan dosa dan gemar melakukan ya, dia perbuatan dosa dan maksiat bahkan secara terang-terangan, maka ya, bisa dipastikan bahwa orang ini juga seperti itu, ya. Kalau dia berteman dengan yakni apa, peminum khamar, maka dipastikan juga ini orang ini juga peminum khamar. Ya, karena bergaulnya dengan yakni orang semisal itu. Ya, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al mar'u ala dini khalili." Seseorang itu sesuai dengan kondisi atau agama temannya. Ya. Nah, keadaannya ini seperti apa? Ya, lihat ya, ini temannya. Wa min kalam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kemudian juga termasuk nasihat, yaitu ucapannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, wa la tashab akhal jahli wa iyyaka wa iyyahu. Ya. Janganlah engkau bersahabat dengan akal jahli, ya, akal jahli, orang yang jahil, ya, orang yang bodoh. Wa iyyaka wa iyyahu, hendaknya engkau berhati-hati, ya. Fakam min jahilin arda

ya, apa maksudnya, menyakiti hati, hati kita atau mengambil hak kita, ya, maka sebagai bentuk yakni, ya, apa, arrujulah, kata sebagai ulama, ya, berani kegagahan, yaitu dia berani untuk memaafkan saudaranya. Berani untuk memaafkan saudaranya jika saudaranya ini minta maaf. Wa minha as-safwan atharatil ikhwan. Di antaranya kata beliau, yaitu termasuk adab dalam bergaul adalah berlapang dada, ya, memaafkan kesalahan-kesalahan saudaranya. Wa tarku ta'nibihim 'alaiha, dan meninggalkan, ya, perbuatan ta'nib, ya, yaitu tidak mau memaafkan saudaranya, ya, pokoknya saya tidak mau memaafkan, ya, sementara Allah Subhanahu Wa Taala ketika ini kisah haditsul ifk, ada seorang sahabat yang bernama Mistah, ya, Mistah ini adalah kerabat dekatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala, yang turut serta dalam menyebarkan, yakni apa, tuduhan palsu terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Naam. Maka ketika Abu Bakar, ya, mengetahui bahwa juga Mistah ini, ya, ikut serta menyebarkan gosip tersebut, ya, di mana ini orang-orang munafik menuduh bahwa Aisyah ini apa, berbuat serong dengan seorang pemuda ini dari suku Ansar, dari seorang sahabat. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersedih, ya, ketika itu terhadap ini tuduhan yang ada, yang tersebar di tengah-tengah ini kaum muslimin. Sampai-sampai ini beliau tidak mau, ya, ini mendekati, ya, ini istri-istri beliau. Nah. Sampai ini turun apa namanya, pembelaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika itu Abu Bakar, ya, tidak mau, ya, ini tidak apa namanya, karena perbuatan Mistah, dia tidak mau lagi memberikan nafkah kepada Mistah, ya. Nah, maka Allah Subhanahu Wa Taala menegur, ya, menegur, ya, ini Abu Bakar, dan juga ini sekaligus sebagai teguran kepada orang-orang beriman, ya. Fa'fu wasfahu, hendaknya kalian memaafkan dan asaf, ya, ini berlapang dada. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, ya, tidakkah kalian mencintai, menginginkan kalau Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian? Maka ketika turun ayat ini, Abu Bakar kemudian, ya, ini memaafkan Mistah, lalu kemudian memberi nafkah lagi kepada Mistah, ya. Wa minha as-safwa nasarat al-ikhwan wa tarku ta'nibihim 'alayha, qala al-Fudhal bin Iyad, berkata al-Fudhal bin Iyad rahimahullahu taala, al-futuwatu as-safwa an atharat al-ikhwan, bahwa termasuk yang al-futuwa, termasuk rujulah, ciri-ciri yang kelaki-lakian seseorang, ya, keberanian seseorang, yaitu dia berani memaafkan, ya, berani memaafkan kesalahan-kesalahan saudaranya. Nah, berani memaafkan kesalahan-kesalahan saudaranya, ya. Fakama yajibu ala al-abdi al-adab ma sayyidi, yajibu alaihi mu'asyaratu ma yu'inuhu alaih. Sebagaimana wajib seorang hamba, ya, beradab terhadap tuannya, maka demikian pula wajib bagi dia untuk, ya, mu'asyarah, bergaul dan orang-orang yang membantu dia. Qala ba'dul hukama, ya, qala, yani, wa qala ibnul Arabi, berkata ini Ibnu al-Arabi rahimahullahu taala, tanasa masawi al-ikhwan yadum laka uddahum,

wala yabi ba'dukum ala ba'd. Dan jangan pula salah seorang di antara kalian yabi ba'dukum ala ba'd. Ya. Naam. Menjual ya. Menjual kepada saudaranya ya. Sementara ini saudaranya telah melakukan transaksi dengan orang lain. Ya. Misalnya si A datang membeli barang kepada si B. Naam, dengan harga ini 10.000. Kemudian datang ini si C menawarkan kepada si A, barang saya ini lebih murah, beli barang saya. Naam, ini akan menimbulkan apa? Permusuhan antara ya. Naam, sesama ini bersaudara sama orang-orang beriman. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa la yabi' ba'dukum ala ba'd." Naam. Wa qala alaihi salam kada al-hasad. Baik. Hadis ini yakni ada kelemahannya. Kada al-hasad ay yaghlib al-qadar. Ya. Hampir-hampir yakni hasad itu mengalahkan takdir. Tapi hadisnya ini lemah, ya. Hadisnya ini awal hadisnya kada al-faqru ay yakuna kufran. Ya, kemudian kada al-hasad ay yaghlib al-qadar. Yani hadis yang ma'ruf atau sering kita dengarkan. Hampir-hampir kefakiran itu ayakuna kufran, mengantar kepada kufuran. Ya, kadal fakru ayakuna kufran. Ya, nah ini hadis yang ma'ruf atau yang biasa dibawakan oleh para penceramah. Kadal fakru ayakuna kufran. Kadal kekufuran, kemiskinan itu bisa menyebabkan orang kafir. Nah, tidak semua. Ya, ada orang yang miskin, orang miskin yang bersabar, dia malah ya semakin bertambah ya nih keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah taala, kemudian berikutnya termasuk adabul muasyarah, adabul muwajahati bima yakrah. Naam. Adabul muwajah ya. Wa minha an la yuwajihum bima yakrahun. Ya. Tidak di antaranya ada bergaul ya. Tidak menghadapi saudaranya dengan perkara-perkara yang dia benci, ya, dengan perkara-perkara yang dia benci, ya. Nah, ketika ini bertemu dengan temannya, misalnya temannya tidak suka, ya, ucapan-ucapan ini, ya, ucapan-ucapan tersebut di hadapan dia, ya, maka ini termasuk ya ini perkara yang bisa menimbulkan ya ini perselisihan di antara orang yang bersaudara. Qala rahimahullah ta'ala mulazamatul haya. Ya, termasuk ini adabul isyr ini senantiasa menjaga rasa malu. Naam. Ya, ini punya rasa malu terhadap temannya. Wa minha mulazamatul haya fi kulli hal. Di antara adab yang ini bergaul yaitu mulazamatul haya, menjaga rasa malu dalam setiap ya dalam setiap perkara. Ya, dalam setiap perkara ya kita hendaknya ini menjaga ini ya rasa malu kita ya liqaulihi alaihi salatu wassalam sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam al imanu bid'un wa sab'una aw sittuna baban. Keimanan itu ada 70 atau 60 pintu, 60 bab, 60 jenis. Afdaluha syahadatu an la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha alit tariqi. Dan keimanan yang paling utama adalah bersaksi ya bahwa saya tidak ada sembahan yang hak disembah kecuali Allah. Wa adnaha, dan tingkatan keimanan yang paling rendah adalah imatatul adha anit tariqi, menyingkirkan gangguan atau duri dari jalan. Nah, jadi termasuk ini bagian dari keimanan, termasuk amal saleh atau amal kebaikan, yaitu menghindarkan duri dari jalan. Ya, kalau ada gangguan-gangguan di jalan, ini kita hindarkan. Ya, termasuk ini juga kata atau keterangan dari sebagian ulama, termasuk ini parkir di sembarang tempat. Nah, parkir di sembarang tempat ini kan mengganggu. Ya. Nah, misalnya parkir di tengah jalan, ya di tengah jalan. Ini mengganggu ada orang-orang yang lewat, ya.

tentunya dia akan memilih ini berteman dengan orang yang beriman. Nah, karena dia akan diarahkan oleh saudaranya ini untuk melakukan kebaikan, ya. Wa minha alla tu'dhi mu'minan. Nah, termasuk ini akhlak atau adab bergaul, ya, alla tu'dhi mu'minan. Ya. Jangan engkau ini mengganggu seorang mukmin. Ya, mengganggu saudaranya. Wala tujahil jahilan. Demikian pula jangan engkau tujahil, menjahili orang jahil. Ya. Karena dilihat yang orangnya lugu, orangnya dungu, ya hanya dijahili, dibodoh-bodohi. Ya. Jadi bukan akhlak yang baik. Nah, sudah tahu ini saudaranya ini orang yang lugu dari desa misalnya, doi, ya. Nah, ditipu lagi, ya. Liqouli alaihi salatu wassalam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna allaha yakrahu adal mu'min. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membenci, ya, adal mu'min. Ya. Ya. Mengganggu orang yang beriman. Ya. Sesungguhnya Allah membenci orang yang suka mengganggu ini orang-orang beriman. Ya. Mengganggu ini saudaranya. Apakah dalam bentuk perkataan maupun dalam bentuk perbuatan. Wa qala Rabi' bin Khaitam, berkata ini Rabi' bin Khaitam rahimahullah ta'ala, annasu rajulan, bahwasanya orang manusia itu ada dua jenis, ya, mu'minun fala tu'dhihi wa jahilun fala tujahilhu. Ya, yang pertama dia ini mu'min, ya, orang yang beriman, maka jangan kau mengganggunya. Ya. Ya, termasuk ini perbuatan yang haram sebagaimana dalam hadis tadi, innallaha yakrah, Allah membenci orang yang mengganggu, yakni orang yang beriman. Ya. Wa jahilun fala tujahil. Dan manusia itu boleh jadi dia adalah seorang yang jahil. Fala tujahilhu, maka kemudian jangan kau yakni ya membodoh-bodohi. Naam. Jadi ucapan ini adalah ucapan yang bagus, ya, yang hikmah, ya. Qala rahimahullah ta'ala, wa minha mutalabatul ikhwan bihusnil ishrati hasba ma yu'ashiruhum bihi. Di antara adab bergaul yaitu meminta kepada saudara-saudaranya untuk, ya, mempergauli dia dengan baik sesuai dengan yakni perbuatan dia kepada, ya, saudara-saudaranya. Jangan kemudian menuntut jadi orang lain berbuat baik kepada kita, kemudian kita sendiri tidak berbuat baik ini kepada saudara-saudara kita. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu 'abdun hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Ya. Tidaklah seorang yang ini beriman sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Ya. Kalau dia ini menginginkan saudaranya membantu dia, ya, maka jangan selesai ini membantu saudaranya. Karena tidak mungkin ini orang lain yang membantu kita kalau kita tidak pernah ini membantu kepada saudara-saudara kita. Atau tidak mungkin kita ini saudara kita ini memberi hadiah kepada kita sementara kita tidak pernah ini menghadiahkan kepada saudara kita. Ini contoh kecil. Ya. Jangan berharap ya nih mau diberi saudaranya sementara kita tidak pernah ini memberi saudara-saudara kita. Ya. Qala rahimahullah ta'ala, qala al-Hakim, berkata ini al-Hakim rahimahullah ta'ala, shafatul ishra lil khalq ridaka anhum bimithli ma tu'ashiruhum bihi. Nah, termasuk ini kemurnian dalam bergaul terhadap makhluk, ya, ada ridaka anhum, engkau ini ridho terhadap mereka seperti ma tu'ashirum bihi, seperti ini ma tu'ashirum, seperti ini engkau mempergauli mereka dengan